Tega bentroklah. dan matur. Ampun ya, aduh, rezeki kayak keder kayak pusing teman bakal makanan. Mikiri pegawaian ruwet nyeng-nyeng. Mikiri majikan tukar bae. Tangga pada ngomong nak kabeh ngomong alin toang. Piye carane ya? Di rumah tangga dijare kuwi deh. Ah, takon bae ning majikan watu. Nok, Titin. Oi, anakku mang. Cong gak maaf mamang pengen takon meneh ke sedela deh. Iya. Ujang undang majikan. Mang. Don. Bakal perlu sih. Itu soal ngatur nok maaf soalnya Pak Udin denger lakinin nok Mas Udin melangkabet turwe. Oh ya wis Pak Dewe anak apa sih mang? Duduk takon mamang nok Titin lu cari rumah tangga karo Mas Udin wali dewe. Iya lu kena ngapawan tutuk sadina kadang-kadang tukar terus barigan mang sampean ku aja sok ikut campur masalah rumah tangga nek kula sing penting penuh, mangan wareg, nyandang bagus. Eh, tangga, pada ngomong nak apa kon ngalin toang jenok. Ngalin toang? Bakal tukar be pulang ke tangga yang kanan toang. Tangga di sini ngomong kayak konanku. Kidul ku. Sembarangan kok kon mangat ning toang. Mulai sampai aneh aja sok nangga. Ngomong kayak tikus nongol yang bal. Tikus gak melayu bakal pengikan yang mangkat. Tutu soalnya apa? Pengen berus soalnya mangkun sumpino. Makanya mangkun sumpino. Bukat sampean kepengen luruh persoalannya pula tukar bae terus-terusan karo Kang Udin. Iya Titin ngerasa dibebodo mang rumah tangga karo Kang Udin. Bebodo priyen sih nak? Waktu masih demenan mang Titin jeng ngomongnya arep di toko kena kalung sing gede gelang jo sing akeh sesikut je mang gelange. Oh ngomongnya? Terus di toko kena mobil je mobil kol diesel je mang. Aduh terus di toko kena motor, motor bebek kan mang? Bebek? Iya boro-boro motor bebek ora entong. Iya ya, ya berarti wong lanang ku hanya rayuan doang bokat mohon. Ya kuon sing diarani wong lanang penipu pembohong. Ayo terus dok, hei terus pegel sirang rasani laki karo tangga kin karo bujang pegel maning karo bujang loyong maning tanggang rasani laki apa bener wong rumah tangga kayak kenen terus-terusan Titin? Bener apa nek? Tukar konon? Ya bener ya bro, ya bener ya berapa? Jadi siram menghendakinya rumah tangga kekin kayak kenen terus-terusan? Ya enak tukaran kang. Bangsat siram ya. Pulangnya bangsat sampai ini bajingan. Bajingan? Ya iya. Tuh siram ki. Ini mau lanang terus-terusan pengen tukar baik kok apa sih mata ketemu persoalan sih? Pura-pura beli kelingan Kang Udin kelingan beli sampein waktu masih demenan karo Titin kok ngerayu no aja wakti nok Titin lamun gelem dikawin Kang Udin kok si nangis-nangis ngomongnya arep ditokok na kalung sing gede gelang sing akeh sesikut terus mobil terus motor ora motor bebek ora motor entong. Tadi sirang ngulik-ngulik masalah soal bengen. Ya iya berarti yang mengkonon Titin duduk demen sing sejati karo Kang Udin berarti demen karena harta nih. Siapa wong sing duwe seneng ning harta? Pengkhianat cinta palsu sih. Harapan palsu, harapan dulu masa bodoh. Sangka bitok nyana sih rumah tangga kalau kita semakin menes semakin terus pengennya cekcok urusan tukaran terus-terusan dasar rumah pun bawel sungkan menang ngomel terus. Hei wonge wadon pancene rewel saben dadi sungkan menang maksa ngomel salah bener di omong Dremel, nyasar wadon ba. weli ngomong mung padu nempel. Tukar baik nonton film. Film monyet yuk. Taruh nonton orkes kesenangan kita. Mual bakal hati kita ancur. Mual bakal hati kita lumer. Ngerti? Iya, bunga-bunga daripada tukar baik. Wong tukar waduh rezekine ora, Mas. Wong padon kurang ajar. Jadi siraki belum bisa sadar konon. Apa? Kok kon sadar? Enak teman sampeane. Belum menyesal siraki ini bisa karo Kang Udin? Menyesal? Ya kegugu ya kok kon menyesal sih saking apaan sampeane? Saking banteng ya, saking sudie. Jadi pikiran siraki tekad pengen bisa karo wong lanang. Tekad Kang. Titin, sebaliknya wong lanang dikurang wong wadon. Matun dikurang mulana. Syukur, jantan. Yang sirat tetap terus mengkono. Ayo, silakan. Arab mendi sirat tujuannya. Mangsa bodoh, kurang ajar, dasar rewel. Hewonge wadon, pancene rewel. Saben dina sungkan meneng maksa ngomel. Diomong cangkem dremel dasar wadone bawel yen ngomong mung padu nempel. Lawang-lawang yang ngomong kaya tong kosong, pancen ora sudi ketukar baik wong tukar ibu ancen blesak celuke ngomong jaluk pekatan kanggo salambe mending pekat jodoh priwen yen pekat umure kunjung non sirak ngomong kena nangin dianggap mual ngerti jih anggur baik temennya dasar lanang rewel wadon bawel sirak derajatnya pujang apan turut campur rumah tangga yang majikan nyeling nol nang kunjung non cukup natas wis sampean aja melu-melu ngomong cukup natas pakaiannya titin kah taslim taslim taslim tas oh wadah klambi iya yaudah bagian arba apa maksudnya? Las bu arbalik arbalik ayo kunjung non kelambine diwadai digawani kabe tulung ajaran singkari ya kita melu terserah sih dah aja sampean aja melu melu karo pulang pula orang kuat kanggo gaji sampean menitase wis kamu di permisi balik silahkan non wis lah gak nebalah ajar wong wadon tek eman-eman tek sayang-sayang tek melas-melas nangka salah terima nih ada siram mesin glindang mungkin gak kuncung beli yang balik kek beli yang balik kek bokat siram pengen balik mani ya kloyong mau balik ke langkah rumah ya kulama jadi maksudnya siram piwen melung sampean baik melung ni kita baik ya nah sekian mungkin ya baka kuncung melung ni kita baik pengen ya sekian mungkin ya cung ya kau berwana ning kunjung. Yen kapan dinane busu titim bomben? Wong tuane kula, Bapak Haji Abdul Kamid arep masrahaken seluruh harta bendane kanggo kita kabeh. Oh. Para anu nok titine balik priwet. Justru kuwi, wong tua kita arep masrahaken seluruh harta bendane dengan catatan lamun kita bisa duwe keluarga. Lah, sekin wong wadon kita dhewe mangka ninggalaken rumah. Lah, iben coba. Tapi kita biar pun putus asa, Cuk. Ana paribasan yang wong lanang beli kurang wong wadon, sebaliknya wong wadon beli kurang wong lanang. Cocok. Kin kanggo mencumponi yen mungko bokat wong tuane kita teka. Ayo, sekin kudu segera mendimbu mendici. Tulung pola tanam bocah wadon. Nuruh bocah wadon? Lurua bocah wadon sing dedek pengadeket persis kalian titin. Berarti kanggo pengganti titin. Sementara kanggo pengganti titin. Mas hari soal wadon kan bokatan gulai seneng sampai aneh beli seneng priben wae. Pokoke kunjung dewek tamtu ngerti ning kesenengane kita. Ya wis mena sangu ae. Aduh maksa wae sira yen maket kudu bae ana sajine sira. Ngobrol karo wadon kan kudu ana duit ana. Pira cukup e? Pirape sing akeh 2 juta ya, Pak. 2 juta kaya ngarepan gawe pabrik ah. Cepet iki. Nah, 2000 perak. Nah, sedeng kan? Sedeng. Nah. Eh. Permiso, permisi. Permiso ada wong dagang bakso. Aduh. Ora tak sangka ora tak ngana lamun wong wadon bakal nekat kaya kanu. Nekat pisah karo wong lanang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kaya mau ngarepan pidato. Para nonton. Marangga. Loh. Anak si. Din, ber. Ber. Ente samar ta. Ber, aduh, sedikit rada samar kita ki. Hari ini kulit kita ki beli karo ente ki. Cuma ning pakaian. Ganteng ya. Aduh cakep barang sekin. Loh, Per? Ari kin sapa, Per? Nah, pun keluarga. Oh, ora istri ya, Dek. Bagian kaya kono enggak artis. Artis. Ih, sembarangan. Apa sih dia beli baru kita? Priben sih, Per? Hai, kita kisekin ki apa sebabnya jarang anda rumah? Kita ki seorang termasuk orang bisnis Oh, bisnismen. Impor ekspor luar negeri. Pantesan gue rabi artis sih. Kinki, kayak kenen ki artis. Ya pake artis gak, Din. Masa artis butuh bagus, kabe. Bakal rabi kita, bakal main film tukang lu tegesan. Dika, mau kabar bang isini si rabi wong iya. Biasa kuno yuk. Hari laki sampean ngebiasa karo kula ku humor terus. Aduh, Mer. Kita ketumben temen. Pirang tahun kita nembe ketemu maning karo ente ki. Oh, kaya-kaya wis lawas pisan ya, Din. Lawas ya, Mer. Waduh, Din si laki. Umah iki masih mungkinin, Bang. Ya maklum, kita ekonomi masih durung mapan. Waduh, ya wirang, Din. Isin atuh. Masa sira anak wong semono umahe masih mungkinin, Bang. Wis. Pak Kawung baturan beli kena ngomong-ngomong tentang soal ekonomi, ngerti? Sing penting kita ki kesyukuran masih bisa ketemu maning karo klawer. Karo keluargane. Dudu ngomong-ngomong siapa si arane? Eti Karsiti. Oh, Eti Karsiti. Anak tambahane bareng negara. Pripun tambahane? Ari-ari nasib sing Jakarta emang. Eti Kus Endang Brata Jaya Mangku Diningrat. Duh, dawan temen arane wera binira. Ya kon ko aran setan. Maksudnya? Nah, kin mungkinin. Kita ki kamene soten din diajare dewe mah siji lawas beli ketemu iya loro ya maksud mah ana perlu arep njaluk tulung ning sirat den ana perlu karo kita. Oh, di samping pengen ketemu ana maksud sejen kono. Iya software gagi ngomong sirat. Duh, Mas Udin disuruh tenang bae. Kamene maning iwal tujuane tulung tulung nyelak duite pancen cocok wong sing dagang tape pancen nyata wong sing nyidak mata pancen presis wong sing dagang petis saben dolan klawer pasti dengas dengis. Maksa bae sirat, durung pernah sirat dolan ki gawe seneng gawe bunga karo kita. Tulung Latin. Maksa bae dengas dengis. Den, ayo tulung-tulung priyen gage ngomong e sing bener. Lamun dudu sirat sing nulungi arep sapa maning, Din. Oh. Tadi bener-bener klawer karo keluarga ki lagi butuh duit kono. Iya, Din. Kanggo apa, we? Din, kita kanggo setor bank, Din. Oleh 10 bulan disetor setor, Din. Kanggo setor ke bank? Iya. Apa klawer duwe utang bank? Lamun sira dina kien beli nulungi wah, bakal umah kita lenyap disita, Din. Jadi klawer bener duwe utang bank? Penagihan terakhir dina kien? Iya. Ber, aja khawatir, Ber. Aja khawatir. Kita tetap bakal membantu ning klawer. Sing penting kita bebaturan sampai tekang tua. Klawer aja khawatir aja kinir. Soalan duit, persoalan kecil. Duh, syukur, Din. Klawer pasti bakal berhasil. Asal sira mengkoe ajang gadil. Ngerti nggak ajang gadil? Apa pun gadil kayak kebo pak ya? Iya, kebo kak bakal arpian kan gadil. Padahal wong bakal ditagih arpan beli bayar gadil. Kayak beli berubah ya kita karo sira, Din. Tapi diupai pasti bakal tekuat upai mang suburungnya. Udin batur sin setia gelem bantu ning wong lagi susah ora panteng sedulur lan sapa pikir kula bakal bunga. Pasti bunga ya Wer. Banget den, aduh. Butuhe pira Wer? Butuhe setengah juta. Setengah juta? Iya. Cuman setengah juta? Iya. Aja maning setengah juta, sejuta tak bantu Wer. Temenan? Tak bantu mang seburungan. Duh, alhamdulillah. Nangin mungkinin Wer ya. Di samping ga Wer, apa kesibukan tak bantu ning Udin? Di samping kun, Udin harapan jalan bantuan karok lah Wer. Apa bantuan Wer? Wer, kin kita jalan bantuan yang lah Wer tutup emas tujuh harta tutup benda. Iya. Rumah penang ya Wer. Lamun Klawer bener-bener pengen tadi batur setia karo kita. Tulung gak Wer? Coba terangkan deh. Pancen karo batur si bagus. Tekutu anak saling imbal balik. Klawer penting ngenyelang duit. Namun isu Wer nyelang rabine. Hah? Nyelang rabine? Rabi ente tak selang neng kita. Lu, orang ente harus dua keluarga, Din. Wer, kebeneran rabi kita. Lu gak ninggalakan kita, Wer. Langka? Langka. Tadi sirah maksudnya nyelang rabi kita kan gua apa? Wer, bung tua kita Bapak Haji Abdul Kamid harapan masrahkan harta bendane busuki Kim Bumben dengan catatan lamun kita dua keluarga. Ku, jadi kinki Wer, tulung kanggo sementara wong tua masrahkan harta benda wong tua kita bae Wer. Rupanya rapi jadi selang priwe sementara Wer. Sok ngomong merunding mi mile ai sirae tak pai duit pasti non mak mi diraine remek ngapa sih temen-temen ya ngomong ya cara ngomong utang oli beli kin mengkenen mi kita kiari diupai si diupai. Ya syukur lah. Bunda emang kene. Priwen. Aduh Mimi. Non. Aja cilik hati. Nyelang duit pasti diupai. Nanging mama ada dipikir sedih. Sebab Mimi bakal disili. Disili apa nih mak? Disili Mimi ya disili Ning Udin sebagian beli. Ai kulan disili Ning Udin. Iya. Ya wis bagian. Bagian. Bisa. Sira mau palar bae sih. Mak mangkenen. Aduh mama sampean sing nerima bagian dari utang gawe niksa. Jamaning kula disili sedina selawase kan kula beli apa-apa. Beli apa-apa? Bisa Wer, keluarga ente nerima Wer. Nerima pun nerima ku beli. Murah beli jadi sili. Kang, katergabungnya langor kang. Ya pun mah terserah tinggal pilih satu antara dua. Apakah rabine ente pengen diselangkan kita oli ya beli apa-apa syukur tapi lamun doli ya beli tak pahit maning ente utangnya ku kang kau nenek bakal beli tupai duit ku kono ku nenek ku bahanin polisi ora kang bisa yukin pada istirahat rundingan dingin ayo kono pikir-pikir dingin kok dingin pikir dingin iya ayo pada istirahat mangan dingin ya kono sampean wong loro rundingan aluk diselang rabine apa aluk doli duit ya